Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar ayyuhan nas ikhwana fi din azakumullah. Ada satu prinsip yang sangat mulia dalam Islam, satu amalan besar dalam Islam yang perlu untuk kita perhatikan, kita ilmui dan kita amalkan. Dikarenakan prinsip ini prinsip yang mulia, prinsip yang agung, yang bila dimanfaatkan, bila diamalkan akan mendatangkan kemanfaatan-kemanfaatan, kemaslahatan-kemaslahatan yang begitu besar, baik berkaitan dengan individu kita, terutama yang berkaitan dengan muslimin secara umum. Prinsip dan amalannya dijelaskan oleh Allah Azza wa Jal dengan tegas di dalam surah Al-Ma'idah yang kedua, yaitu prinsip at-ta'awun al-birri wa taqwa. Prinsip at-ta'awun al-birri wa taqwa, Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kalian saling berta'awun, saling bantu-membantu di atas al-bir dan at-taqwa. Kalian jangan berta'awun di atas al-itsm dan al-'udwan. Dalam ayat ini barakallahu fikum, kita umat Islam diperintah untuk ta'awun dan dilarang untuk ta'awun. Ada dua. Ada ta'awun yang diperintahkan, ada ta'awun yang dilarang. Ta'awun yang diperintahkan ialah alal birri wa taqwa. Ta'awun yang dilarang adalah ta'awun alal itsmi wal 'udwan. Maka kita perlu untuk mengetahui makna al-bir dan at-taqwa supaya kita tahu ta'awun yang syar'i. Juga harus kita ketahui makna al-ithm dan al-udwan supaya kita tahu ta'awun yang diharamkan dalam Islam kita jauhi. Dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, ketika menafsirkan ayat di atas dan menjelaskan makna al-bir, kata beliau, huwa ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-a'mal adh-dhahirati wal batinah min huquqillahi wa huquqil adamiyyin. Al-bir dalam ayat ini, kata beliau, maknanya sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu amal-amal yang zahir atau amal-amal yang batin, baik itu berkaitan dengan hak-hak Allah ataupun terkait dengan hak-hak adamiyin bani Adam. Hadza al-bir. Semua yang Allah cintai, semua yang Allah ridhai, amal zahir, amal batin, hak Allah, hak bani Adam, itu semua al-bir. Sehingga al-bir ini meliputi semua al-ma'murat, semua yang diperintahkan oleh agama, yang dianjurkan, dihimbau, dihasung dalam Islam, baik itu perintah wajib ataupun yang sunnah, amal zahir, amal batin, hak Allah, hak bani Adam, meliputi semua al-ma'murat yang diperintahkan dalam agama. Al-bir di sini meliputi semua al-khairat, kebaikan-kebaikan yang diperintahkan, yang dianjurkan, dikerjakan dalam Islam. Ada al-bir. Semua kebaikan, semua yang diperintahkan dalam Islam, kita harus berta'awun di dalam menjalankannya. Itu namanya ta'awun al-bir. Kita harus bantu-membantu, gotong royong, saling ta'awun untuk melaksanakannya. Namanya ta'awun alal birri. Adapun taqwa dalam ayat ini juga dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Beliau mengatakan, wa taqwa fi hadzal mawdhi' ismun jami'un litarki kulli ma yakrahuhu Allahu wa rasuluhu minal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Kata beliau, pengertian takwa di ayat ini ialah sebuah nama yang mencakup meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya SAW. Baik amal zahir atau amal yang batin. Semua yang Allah benci, semua yang Allah murkai. Juga Nabi kita Muhammad SAW membencinya, memurkainya. Maka meninggalkannya termasuk takwa. Bukan dikerjakan ya. Meninggalkannya adalah takwa. Sehingga pengertian ta'awun ala taqwa, berta'awun di atas taqwa, yakni berta'awun, kita saling bantu-membantu untuk meninggalkan semua yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, baik amal zahir atau amal yang batin. Maka taqwa di sini meliputi tarkul manhiyat, meninggalkan semua larangan-larangan agama. Larangan haram, larangan makruh. entah kesyirikan atau kekufuran atau kebid'ahan atau kemaksiatan, kefasikan atau yang lain-lainnya. Meninggalkan semua itu namanya takwa. Difahami ya? Meninggalkan semua itu namanya takwa. Kita diminta berta'awun untuk meninggalkan larangan-larangan agama. Disebut dengan ta'awun alat takwa. Dalam ayat ini Allah menggabungkan antara al-bir dan at-taqwa. Allah menegaskan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dua. Maka ayat ini meliputi ta'awun pada semua bimbingan-bimbingan agama Islam secara kafah. Kenapa demikian? Dikarenakan dinul Islam isi kandungannya ialah al-awamir, perintah-perintah dikerjakan, wajib atau sunnah. Yang kedua an-nawahi, larangan-larangan ditinggalkan, yang haram, yang makruh. Al-akhbar, berita-berita yang dibenarkan. Ini tiga kandungan Islam. Perintah kerjakan, larangan tinggalkan, berita benarkan. Difahami ya? Albir, berta'awun di atas albir. Dimaknakan tadi, kita berta'awun untuk menjalankan, melaksanakan semua perintah agama. Semua yang dicintai, diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Namanya ta'awun untuk melaksanakan perintah. At-taqwa, berta'awun untuk meninggalkan larangan-larangan agama. Maka at-ta'awun al-birri wa taqwa adalah ta'awun dalam semua sisi-sisi dan aspek Islam secara kafah. Ketika dikerjakan, ta'awun mengerjakannya. Dalam bab meninggalkan, ta'awun untuk meninggalkannya. Barakallahu fikum. Ikhwanabitina azakumullah. Termasuk daripada albir ialah ad-da'watu ilallah, berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dakwah perkara ibadah, Allah mencintainya. Ta'awun dalam bab dakwah sama dengan ta'awun dalam perkara albir. Termasuk albir ialah tarbiyah Islamiyah. Tarbiyah Islam, mentarbiyah anak-anak kita, anak-anak kaum muslimin, pemuda-pemudi Islam, muslimin secara umum dengan tarbiyah Islam yang benar. Tarbiyah termasuk albir. Dikarenakan dianjurkan, dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Termasuk at-ta'awun 'alal birri. Wahakata. Sehingga ta'awun dalam bab dakwah satu bagian kecil. Ta'awun dalam bab tarbiyah satu bagian kecil. Daripada ta'awun alal bir. Barakallahu fikum. Dalam kenyataannya, dalam berdakwah kepada Allah, mendakwakan dua hal, mendakwakan perintah agama dikerjakan, mendakwakan larangan agama ditinggalkan. Dalam tarbiyah juga demikian, ada tarbiyah yang bagus diwujudkan, ada tarbiyah yang jelek ditinggalkan, dihindarkan. Secara realnya, meliputi semuanya. At-ta'awun alal birri wa taqwa. Termasuk ta'awun al birri wa taqwa, ta'awun dakwah, ta'awun dalam perkara tarbiyah. Ini yang disyariatkan. Kemudian kita perjelas makna al-itsm wal 'udwan dalam ayat ini. Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, kamu jangan berta'awun di atas dosa dan permusuhan. Al-itsm itu apa? Al-'udwan itu apa? Dijelaskan oleh para ulama dijelaskan oleh Al-Imam Tabari dalam tafsirnya dan dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Al-Ithm ialah tarku ma amarallahu bifi'lih. Tarku ma amarallahu bifi'lih. Meninggalkan apa yang Allah perintahkan untuk dikerjakan. Meninggalkan apa yang Allah perintahkan untuk dikerjakan. Bahasa singkatnya, tarkul wajibat. Al-ithm ialah meninggalkan kewajiban. Ya, al-ithm meninggalkan kewajiban. Dalam pandangan Islam, meninggalkan perkara yang wajib berdosa. As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan, al-ithm ialah at-tajarru' alal ma'asi. Lancang berbuat dosa. Lancang berani berbuat kemaksiatan. Bahasa singkatnya ialah fi'lul mahdhurat atau fi'lul muharramat. Al-ithm dimaknakan melaksanakan yang dilarang dalam Islam. Mengerjakan keharuman-keharuman agama. Al-ithm. Dua-duanya masuk dikarenakan dua-duanya adalah tindakan dosa dalam Islam. Al-ithm ada dua macam. Bisa jadi melaksanakan keharuman agama, dosa itu. Atau yang kedua meninggalkan kewajiban agama, dosa juga. Kita dilarang untuk berta'awun di dalam melaksanakan keharaman agama. Juga dilarang berta'awun untuk meninggalkan kewajiban agama. Dipaham ya? Menerjang keharaman agama, dosa. Meninggalkan kewajiban agama, dosa. Tidak boleh berta'awun di atas al-ithm, perkara dosa. Dipaham insyaAllah ya? Al-udwan. Yang dimaksud dengan al-udwan dalam ayat ini dijelaskan oleh Sa'di rahimahullah, huwa ta'addi 'alal khalqi fi dima'ihim wa amwalihim wa a'radihim. Kata beliau, al-udwan ialah tindakan semena-mena kepada orang lain. Tindakan semena-mena kepada orang lain pada darah mereka, harta mereka, dan kehormatan mereka. Bahasa singkatnya, al-udwan ialah menzalimi orang lain pada darahnya. Kamu tumpahkan darahnya. Menzalimi orang lain pada harta bendanya. Kamu rampas, kamu curi, kamu begal. Menzalimi orang lain pada kehormatannya. Kamu injak-injak, kamu rendahkan, kamu hinakan, kamu jatuhkan dia. Itu namanya al-udwan. Difaham ya? Maka dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita. Larangan berta'awun di dalam menzalimi orang lain. Baik pada hartanya atau pada darahnya atau pada kehormatannya. Jangan ta'awun untuk menzalimi orang lain. Faham dong? Ada mafhum. Maka al-ithm itu dosa antara hamba dan Allah Azza wa Jalla. Entah menerjang yang haram atau meninggalkan yang wajib. Al-udwan, dosa antara hamba dengan sesamanya. Kezaliman-kezaliman. mendzalimi, hartanya, darahnya, atau kehormatannya. Tayyib, maka ayat ini mengandung pengertian yang sangat luas, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, kamu jangan bantu membantu di atas tindakan dosa dan kezaliman. Barakallahu fikum. Ini keterangan para ulama terkait dengan ayat di atas. Ikhwana fiddin azakumullah, penjabarannya terkait dengan agama ini, kita dituntut untuk menjalankan agama secara mandiri. Kita sendiri yang langsung menjalankan agama ini. Ada perintah-perintah agama, kita sendiri yang melakukannya. Ada larangan-larangan agama, kita sendiri yang meninggalkannya. Baik. Namanya fa'il. Kita sebagai pelakunya langsung. Kondisi yang afdal, di samping kita sebagai sang pelaku, kita juga sebagai pihak yang berta'awun. Namanya muta'awin. Membantu orang lain. Membantu orang lain dalam melaksanakan perintah-perintah agama. Membantu orang lain di dalam meninggalkan larangan agama. Kamu dulu, bantu yang lain. Kamu dulu, bantu yang lain. Ketika dua-duanya ada pada kamu, dapat dua pahala. Pahala pertama, pahala sebagai pelaku langsung. Pahala yang kedua sebagai pahala orang yang membantu pihak lain dalam mengerjakannya. Ajr al-fa'il dan ajr muta'awin. Hadza afdal, ini yang paling afdal. Ada kalanya barakallahu fikum seseorang itu hanya sanggup untuk menjadi fa'il. Kemampuan dia, dia pribadi yang melakukannya, yang menjalankannya, fa'il. Tapi belum punya kemampuan untuk membantu yang lain dalam mengerjakannya. Maka dia fa'il ghairu muta'awin. Pelaku langsung, tapi belum bisa membantu yang lain. Hadza khair. Bagus. Itu kemampuan dia. Ada kalanya pula orang itu tidak mampu untuk melaksanakan langsung. Ada uzur, ada penghalang, dan yang lain-lainnya. Dia tidak sanggup melaksanakannya. Tapi dia punya kemampuan untuk membantu yang lain dalam mengerjakannya. Dan dia bertawun. Maka dia dikatakan sebagai muta'awin. Orang yang hanya bertawun dalam bab ini. Ini bagus. Pertanda dia punya semangat yang sangat tinggi untuk terlibat dalam perkara kebaikan. Ada model yang keempat. Ini adalah orang yang paling rendah, yang paling jahat. Dia bukan sebagai pelaku langsung. Di saat yang bersamaan tidak membantu orang lain untuk melaksanakannya. Pelaku tidak, ta'awun juga tidak. Paham ya? Pelaku tidak, ta'awun juga tidak. Ini yang paling jelek. Maka yang sangat dianjurkan dalam Islam, yang pertama. Kalau enggak bisa, yang kedua. Kalau enggak bisa, yang ketiga. Laksanakan sendiri, bantu yang lain. Enggak sanggup, laksanakan sendiri. Enggak sanggup, minimalnya membantu orang lain dalam mewujudkan dan mengamalkannya. Namanya muta'awin. Dalam semua aspek kehidupan, al-birru taqwa. Taib, dalam perkara dakwah dan tarbiyah. Dari apa yang diuraikan di atas, ini merupakan perkara yang sangat urgent, sangat penting untuk adanya ta'awun. Dikarenakan ad-da'wah dan tarbiyah termasuk al-bir wa taqwa. termasuk yang diperintahkan untuk adanya ta'awun di dalamnya. Ta'awun dalam dakwah. Sisi yang kedua, dikarenakan dakwah dan tarbiyah itu amal jama'i. Amalan yang melibatkan banyak pihak. Tidak mungkin dilaksanakan, dilakukan seorang diri. Difahami ya? Tarbiyah, enggak mungkin kamu ngurus anak sendirian. Maka sangat-sangat urgen, sangat-sangat mendesak, sangat-sangat penting digalakkan yang namanya ta'awun khusus dalam bab dakwah dan tarbiyah. Dikarenakan dia amal jama'i. Sebuah amal yang memang mengharuskan adanya muta'awinin, orang-orang yang berta'awun dalamnya. Dua poin penting ya, ikhwan. Maka dalam bab ini, khonamtina azakumullah, jadilah pelaku dakwah, sang da'i, sang murabbi, terjun dalam dakwah, dalam tarbiyah. Di saat yang sama, kamu bantu orang lain untuk terlibat dalam dakwah ini, kamu bantu orang lain terkait dengan tarbiyah ini. Hadza afdal. Pelaku langsung, da'inya langsung, murabbinya langsung, dan juga ta'awun dalam tarbiyah dan dakwah. Hadza afdal. Minimalnya, Anda sebagai pelaku, kamu sebagai sang da'i, kamu sebagai sang murabbi, yang mendakwahkan Islam yang mulia, yang mentarbiyah anak-anak kamu yang langsung terlibat di dalamnya. Walaupun mungkin antum belum bisa ta'awun. Minimalnya juga, karena gak punya ilmu untuk berdakwah, gak punya ilmu untuk tarbiyah, antum terlibat di dalamnya dengan cara ta'awun. Ya, sebagai muta'awin, walaupun bukan sebagai pelaku langsung. Ya, terlibat dalam dakwah dalam bentuk ta'awunnya itu. Alal birri wa taqwa. Membantu para da'i, membantu para murabbi, membantu lembaga dakwah, membantu tarbiyah-tarbiyah yang ada dengan yang antum sanggup, dengan yang antum mampu sebagai pihak muta'awin. Hadza ma'jur. Semua dapat pahala yang pertama yang afdal. Jangan jadi orang keempat. Dakwah enggak, tarbiyah enggak, ta'awun juga enggak, ngerusui lagi. Ini adalah orang yang paling jelek, yang paling rendah, yang paling hina. Bukan pahala yang dia raih, dosa yang dia raih. Termasuk ta'awun alal ismi wal udwan. Ketika sebagai perusuh-perusuh dakwah. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Hadza mafhum. Ikhwan fillah, jazakumullah. Dijelaskan oleh para ulama, ta'awun itu bentuknya banyak. Yang kita bahas sekarang yang syar'i ya. Ta'awun itu bentuknya banyak. Terkait dengan lingkupnya, ranahnya luas. Alal birri wa taqwa. Ta'awun kita di atas semua perkara kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau diklasifikasi dari sisi anggota badan kita, ada ta'awun dengan ucapan, ada ta'awun dengan tindakan. Yang penting alal birri wa taqwa. Namanya ta'awun al-qawli, ada ta'awun al-fi'li. Dengan ucapan kamu atau dengan tindakan kamu. Kalau ditinjau dari sisi detailnya, apa yang bisa kita bantu, maka dijelaskan oleh para ulama, ta'awun itu bentuknya banyak. Tidak hanya satu. Masing-masing orang bisa mengerjakan semuanya, atau sebagian besarnya, atau sebagiannya, atau salah satunya. Di sana ada ta'awun bil mal. Membantu dengan harta benda. Kelebihan harta yang kamu miliki. Ini termasuk fisabilillah. termasuk nafkah, infak, sedekah yang fi sabilillah. Barakallahu fikum. Apalagi yang sedang kita bahas dalam bab dakwah dan tarbiyah. Anda bisa bertawun dalam bab dakwah dan tarbiyah dengan harta yang Anda miliki. Ya, membantu dakwah, membantu tarbiyah, membantu membangun fasilitas dakwah, entah itu masjid atau musola atau ma'had atau lembaga tarbiyah atau yang lain-lainnya, atau pembiayaan dakwah dengan harta yang kamu punya. Ini termasuk afdalun nafaqat, nafaqah yang paling afdal, termasuk afdalus sadaqat, sedekah yang paling afdal. Dikarenakan termasuk sadaqah fisabilillah dan termasuk jariah. Yang kedua, bisa ta'awun bil jah. Kamu bertawun dengan posisi jabatan, kedudukan kamu di tengah-tengah masyarakat. Mungkin kamu seorang pejabat. Gunakan jabatan kamu tadi itu untuk bertawun dengan dakwah dan tarbiyah, memberikan kemudahan-kemudahan untuk dakwah dan tarbiyah, kepengurusan-kepengurusan ketika berkaitan dengan para pejabat, dia yang maju memberikan kemudahan, memberikan jalur, memberikan akses. Dia yang meredam sekian banyak suara-suara sumbang dari luar sana, menerangkan kepada masyarakat dakwah yang mulia, tarbiyah yang bagus dengan jabatan yang kamu miliki. Namanya ta'awun biljah. Jangan pasif, harus aktif berta'awun walaupun dengan jabatan kamu. Yang ini jenderal, yang ini letkol, yang ini mayor, yang ini apa lagi? Kopral. Yang ini pimpinan perusahaan, yang ini direktur, yang ini direksi, yang ini kabid bidang ini, yang ini kabak ini, misal. Kamu punya kekuasaan, gunakan itu untuk dakwah. Untuk kemudahan-kemudahan dakwah, gunakan untuk tarbiyah. Ta'awun biljah. Ada lagi yang ketiga, ta'awun bil badani wal khidmah. Ta'awun dengan fisiknya kamu, dengan khidmatnya kamu, dengan badan kamu, kamu ta'awun. Apa yang bisa? Terdengar suara azan. Sementara ta'awunnya dihentikan. Tema ta'awunnya maksudnya. Dia skors dulu. Azan, qomat, sholat, diteruskan kembali tidak sampai jam 8 insyaallah taala. Sementara cukup, alhamdulillahirabbil alamin. Fadhlu hafizakumullah.